Mari saya salat witir. Salat sunah dah ya. Besok berjamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kita masuk pada salat jamaah, selesai ya kemarin. Terakhir pembahasan sampai mana? Yang salat jamaah. Udzur. Yang syar'i. Ya. Yang terakhir mulazamatu qarim. Takut adanya kematian dia. Tujuh ya. Saya ulangi. Salat jamaah wajib. Disyariatkan bagi laki-laki wajib. Ya. Kewajibannya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama memerintahkan untuk bilal azan, dan setelah itu keliling ngajak orang untuk bawa kayu bakar ya. Diundang, didodok, ayo salat, kalau enggak mau diancam untuk dibakar rumahnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat warka'u ma'arraki'in, berukulah kamu sama orang yang rukuk, itu di masjid bersamaan. Dan Ummu Abdullah ibnu Abi Ummi Maktum, seorang buta, pernah minta udzur pada Rasulullah, Rasulullah, sungguhnya mata saya buta, apakah alayya udzur, apakah saya boleh untuk tidak datang? Rasulullah bertanya, hal sami'tu munida, kamu dengar adzan enggak? Naam. Ajibku. Datangilah, ya. Jawab, bro. Maksudnya suruh mendatangi masjid. Seandainya tidak wajib, ya sudahlah semampu kamu enggak. Ini orang buta, apalagi enggak buta. Gitu. Apalagi waras. Bisa futsal, ya, bisa lari jogging. Ke masjid kok enggak mau? Ya, kenapa ini? Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Memang ada udzur di dalamnya, ada alasan yang syar'i yang boleh kita tidak datang ke masjid. Yang pertama, sakit. Yang sakitnya ini benar-benar sakit, meriang misalnya sampai mau bangun aja berat, ngambruk lah caranya pesan. Nah, kalau cuma sakit panu, gatel-gatel ya masih bisa masjid ya masjid ya. Laisa 'alal a'ma haraj wa la 'alal a'raj haraj. Dalam surat Al-Fatihah, bukan untuk orang yang buta, bukan untuk orang yang pincang, itu alasan ya. Bahkan Rasulullah SAW, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq qad alima nifaquhu aw maridun. Dulu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh kami tidak mendapati orang yang enggak ke masjid itu cuma dua orang. Yang pertama mesti munafik kalau enggak sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa sakit boleh tidak. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, menahan dua hajat. Kencing depan belakang ya, kencing, buang air besar, buang angin. Atau makanan sudah terhidangkan, ini juga boleh. Tidak pergi ke masjid dengan apa-apa. Misalnya subuh biasanya kan perut mules, makan bakso kakean sambel ya, esok-esok mules, ke kamar mandi bolak-balik, mau udah wudu mau ke masjid, udah pakaian rapi, perutnya sakit lagi, akhirnya gak ke masjid. Pak Sabi, gak apa-apa. Tapi kalau sengaja mangan sambil orang tahu sholat subuh ya aku benar sengaja. Ya, kemudian makanan sudah terhidangkan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la sholata bi hadratit ta'am. Tidak ada sholat bagi yang sudah dihidangkan makanan. Makanan sudah terhidangkan, ya. Maksudnya apa? Dikatakan para ulama, tatkala makanan tersebut membikin dia sibuk untuk sholat, maka dimakan dulu. Tapi kalau seandainya hanya sekedar lewat rumah, kita lewat di meja makan, hanya makan, kita gak ngaruh, kan sudah dihidangkan. Gak akan membikin kita Enggak khusus, enggak apa, enggak usah. Tapi kalau pas pulang kerja, lapar-laparnya, ada makanan sudah dihidangkan, kemebul meneh, wah ambune makan dulu. Tapi jangan setiap hari kayak gitu terus, Pak. Kulino namanya itu. Ya sesekali ya gitu. Enggak apa-apa. La salata bi hadri ta'am wa la yudafi 'anil akhbathain, dan dia menahan dua akhbath, dua hajat. Kemudian kalau seandainya menjaga barang dikhawatirkan hilang, juga itu boleh untuk tidak punya udzur syar'i. Misalnya dia pekerjaannya penjaga barang, sip-sipan tidak setiap hari. Kalau saya ini tinggal ke masjid, khawatir nanti hilang, yang seperti ini nggak apa-apa. Atau taklim seperti ini, buahnya motor kalau nggak dijaga nanti khawatir hilang, gantian nanti sip-sipan. Nanti yang jaga setelah sholat selesai gantian langsung dia ikut jamaah, nggak apa-apa. Rasulullah pernah mengatakan dari hadis marfu Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas bukan Rasulullah, asar dari Ibnu Abbas yang marfu, man sami'a nida' falam yamna'hu min itba'ihi uzrun. Barang siapa mendengar azan maka tidak ada yang bisa mencegahnya untuk menghadiri kecuali uzur. Famal uzur ya Rasulullah? Uzur itu apa wahai Nabi? Kemudian Rasulullah khaufun, takut. Ya takut barangnya hilang, takut terancam nyawanya, takut. Lam yakbarullahu minhu sholatul lati shalla. Allah tidak menerima orang yang sholatnya itu dalam keadaan takut. Mending selesaikan dulu takutnya atau gantian. Kalau gantian kan tenang, sholatnya tenang. Yang keempat, adanya gangguan seperti badai, banjir, hujan, cuaca yang dingin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaq alaihi Al-Bukhari dan Muslim. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin untuk mengatakan tatkala ada hujan atau malam yang dingin, ala sallu firrihal. Salatlah kalian di tempat-tempat kalian sendiri-sendiri tatkala azan. Jadi boleh Pak, hujan lebat kita azan hayalah salatnya itu ganti ya. As-salatu fi buyutikum. Apa tuh kayak masjid? Wong kampung kan ora tahu krungu seperti ini. Mana ana sesat kayak Bang. Padahal Rasulullah ngajarkan. Ya. As-salatu khairum minan naum, biasa kalau itu kan. As-salatu fi buyutikum, subuh-subuh kok salatnya mulu. Itu boleh. As-salatu fir rihal, seperti itu. Hayalah salatnya diganti seperti itu. Kemudian imamnya panjang sekali, dia enggak kuat, mundur. Itu juga boleh. Kemudian yang diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah tatkala khawatir ketinggalan, mau safar ketinggalan apa rombongan atau kereta lah misalnya, kereta nanggung pas andan berangkatnya, nek sholat neng omah. Jangankan sholat nengok, sholat nenggon poncelnya mesti ketinggalan. Boleh sholat nengok. Nah, seperti itu nanti sholatnya di jamak takhir, takhir atau takdim sesuai dengan seperti itu boleh. Sekarang poin berikutnya. Yang maksud i'adatul jamaah fil masjid wahid, terulangnya sholat jamaah di masjid, di satu masjid. Idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jamaah, pengulangan sholat jamaah di satu masjid. Dan judulnya itu, apabila sebagian seorang itu terlambat untuk melakukan jamaah di masjid bersama imam rawatib, imam tetap, fayasihu an yusallu jama'atan thaniyatan fil masjid nafsah. Nah, fil masjid nafsah. Maka boleh dia menegakkan jamaah setelahnya di masjid yang sama. Ya, karena keumuman hadis Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Sakan, Ibnu Sukun, Wal Ukaili, Al Hakim, Ibnu Madini. Yang bunyinya, salatul rajuli ma'ar rajul, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salat seorang bersama orang lain itu lebih bagus daripada sholat sendiri, lebih suci daripada sholat sendiri. Ini tatkala kita sholat telat, pada-pada telat, imam sudah salam, bikin jamaah, itu boleh. Yang enggak boleh, imam belum selesai, bikin jamaah sendiri. Ya, ikut. Karena keumuman hadis, la sholata idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah. Tidak ada salat apabila sudah dikumandangkan qomat, tidak ada salat kecuali salat maktubah yang didirikan imam tetap tadi. Jadi kalau sudah salam, masa imamnya kok ngulangin lagi? Kan enggak. Kita bikin sendiri. Kalau sendiri kok enggak ada orang lain, ngajak teman yang sudah salat, "Pak, jenengan makmum apa jenengan imam? Sedekah buat saya biar saya dapat 27 derajat." Boleh. Loh ini kan sholat, sudah sholat, iya sholat, sholat sunnah. Loh kok 4 rakaat? Bilang imamnya, atau dia 2 rakaat, kemudian dia nanti ditambah 2 rakaat. Boleh. Imamnya sholat sunnah, imamnya sholat wajib. Bisa. Wakadzalika idza المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك ولا بأس بعدد الجماعة فيه بيت. Lebih-lebih lagi kalau memang itu musolanya atau masjidnya itu enggak ada imam rawatib, musola pom bensin misalnya, memang ada takmirnya, enggak ada kan? Yus mending sholat yus silat, siapa sholat yang mau komat yuk komat silakan, masjidnya ya kayak gitu, ya. Itu musola kecil ya, jadi itu, ya itu mau sholat jamaahmu berapa kali namanya sholat, tidak masalah seperti itu. Atau masjid pasar. Banyak orang safar. Amma idza kana masjid fi jama'atan aw aktsaru da'iman wa 'ala nahwi mustamir fattakhadha nusadzalika ada fa innahu la yajuz. Beda kalau seandainya memang itu ada imamnya dua dalam satu masjid, enggak boleh. Jamaah AC imam rampung salam gantian jamaah B. Sengaja enggak bisa. Bukan masbuk, tapi nunggu di depan. Kenapa? Enggak cocok, beda partai. Beda golongan, tidak bisa. Beda pemahaman, tidak boleh. Poin berikutnya, hukum sholat apabila sudah didirikan, sudah qomat. Idza syara'al muadzin fil iqamati li sholatil faridah, apabila muadzin sudah mengumandangkan qomat untuk sholat fardu, fala yajuzu li ahadin ayyabtada'a salatan nafilah, maka tidak boleh seorang untuk membikin salat atau memulai salat nafilah. Tidak boleh. Walaupun di tengah-tengah taqobliyah atau tahiyatul masjid, Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayyal salat hayyal falah qad qamatish shalah, batalkan. Ya. Tapi kalau sudah tahiyat akhir, lanjutkan sebentar, dipercepat bacaannya, salam ikuti imam. Tapi kalau masih berdiri, katakan aja, lo maneman ya? Ya ini Rasul yang ngomong, yang bersabda, la sholata, ya, idza iqamatish shalah, apabila sudah qomat, ya, Idza uqima sholat fala sholat, tidak ada sholat lagi kecuali sholat berjamaah. Jadi enggak ada imam sudah takbir rutul ihram di ono do sholat sunnah, enggak ada, enggak bagus memang. Apalagi sekarang ada waktu mundur ya. Mau koma sudah tit itu jangan sholat sudah. Sekarang di setiap masjid kan ada itu. Waktu mundurnya itu 10 detik lagi ya jangan sholat. Ya. Paling tengah-tengah jalan putus. Tapi kalau masih 10 menit ah sholat sak kusuk-kusuk ya. 10 menit. Ya. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi, idza uqimatus shalah fala sholata ilal maktubah. Apabila sudah didirikan sholat iqamat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Namun para ulama di sini disebutkan wadhahaba batu akhir ilmu. Para ulama menyebutkan kaifiyah membatalkan, cara membatalkannya. Annahu in kana fi raq'atil ula fa innahu yaqta'uha. Kalau seandainya kita baru rakaat pertama dibatalkan. Wa in kana fi raq'atil tsaniyah, ya sudah rakaat kedua nih qomat, ya sudah kita cepatkan bacaannya. Bacaan tetap khusyuk dan tumakkinah. Biasanya subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, bangkit ini tingkat subhana rabbil azim langsung gitu. Sah ya, yang penting tumakninah, enggak terus potok-potok salah gini, enggak benar ini, enggak ada manfaatnya gitu. Alhamdulillah selesai tadi salat berjamaah. Masuk bab baru fil imamah fi shalah, tentang pengimaman, kriteria imam itu bagaimana ya di dalam salat, dan beberapa masalah berkaitan dengan adab, tata cara atau etika tatkala kita menjadi imam. Poin pertama yaitu pengertian imam. Al maksudu bil imamah, maksudnya imamah itu apa? Irtibat yang jadi contoh salatul mu'tam, yang jadikan di depan bi imami di dalam salatnya. Ya imam itu ya dicontoh. Mau imami sujud malah do ruku, ya itu bukan imam itu, enggak diikuti. Dicontoh. Siapa yang berhak menjadi imam? Semuanya berhak. Ya, semuanya berhak. Namun di situ ada apa namanya kriteria. Kriterianya itu tergantung situasi di masing-masing wilayah. Dilihat yang paling, bukan terus harus hafal 30 juz. Yo ora ono sing laju, Pak. Siapa yang paling? Ini siapa yang di sekitar itu yang paling, yang paling. Ya kalau paling seandainya di situ paling banyak paling juz 30 ya itu dipilih. Kan wilayah kan masing-masing kan. Ada di kalangan pondok itu yang hafid 25 juz, yang 30 juz banyak. Ya paling ya diterima. Ya, ratingnya paling tinggi dia. Ya. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahq bil imamah wal aula biha fi qawlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pemilihan imam itu yang paling berhak dan paling mulia, dan paling utama, bukan mulia, utama. Dari sabda Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Dipilih imam itu yang paling bisa baca Al-Qur'an. Dipilih mana yang paling bisa baca Al-Qur'an? Ini kumpulkan 5 orang. Sudah? 5 orang. Fa in kanu fil qira'atus sawa, kalau lima orang ini bacaannya sama semuanya, hafalannya, makhrajnya, suaranya kok sama semua, fa'alamu bisunnah, pilih yang paling mengetahui sunnah, ilmu tentang sunnahnya, tata cara sholatnya, tahu sunnahnya, pilih. Jadi bacaannya wapi, tapi sholatnya cepat. Ini tumak ninah, itu pilih lagi, lebih rendah, tinggi lagi ratingnya. Fa'in sudah dipilih, keluarlah tiga orang, dua orang di atas sisi. Fa'in kanu fi sunnah, kalau seandainya tiga orang ini sama-sama dengan sunnah, fa'akdamahum hijrah, mana yang lebih pertama kali tobat, lebih tobat mana duluan. Ini barusan tobat, ini kemarin masih genjreng-genjreng, baris komando apalannya akeh tapi cik seneng anu, sebentar dulu ya. Yang lebih cepat, yang lebih apa, dahulu hijrah. Fa'inkanu fil hijrah sawa, dipilih jadi dua orang, mana yang lebih apa namanya masuk Islam, sama mana yang lebih tua ya. Terakhir pak, jangan dipilih yang tua dulu, tua semai-mai orang meraih sama Al-Quran aja dipilih ya. Jadi kayak gini tuh bukan terus pilihan umum, bukan otomatis pak. Wong ini nggak rebutan, orang pasti pada saling mundurkan. Kalau merasa dia nggak mampu, dia kan itu biasanya otomatis alamiah itu kayak gini ya. Kalau orang yang punya toto kromo, biasanya kalau ada orang lebih fakih agamanya, fikihnya, sunnahnya, biasanya monggo, maka tinggal situ ya. Fa'ulanna subi ahakkuhum bil imamah yakunu ala nahwi tahri. Bisa disimpulkan dari hadis ini lima perkara. Hadis tadi lima perkara. Pertama, ajwaduhum qiraah, paling bagus bacaannya. Maksudnya mutqin, paling mutqin. Ya podo-podo 29 ya. Dua juz hafalannya, cuma sing siji angger maca sualah terus, rasa dipilih. Pilih yang lebih lancar. Maksudnya seperti itu. Wa ya'ti biha al-akmali wajh al-alim bi fiqhi shalah. Kemudian jika dia tahu cara sholat ya. Kemudian yang kedua, afqahul ilm bis sunnah, paling tahu ilmu sunnah ya. Fa'idha jtama imamani mutasawiyan fil qira'ah lakin ahaduma afqah, kalau seandainya ada dua orang yang Al-Qur'annya sama tapi yang satunya lebih faqih, maka ya didahulukan yang lebih faqih walaupun lebih muda ya, ukurannya bukan tua ini pak, tua ini terakhir. Kalau sudah kok podo kabeh tapi lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Nah di sini biasanya kalau warga-warga di sekitar kita kadang yang penting tua sih ya. Ya nanti akhirnya bacaannya salah-salah. Yang ketiga, aqdamu bi asbaqil hijrah min biladil kufri ila biladil hijrah. Di sini maksudnya adalah dia pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kemudian aqdamul islaman, paling dahulu masuk Islam. Ya kalau di sini podo-podo sekolah cilik Islam, tobati di sini. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, terakhir, paling banyak umurnya. Masya Allah, umur malah diprioritaskan terakhir ya. Hayyakumullah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, wal yu'ammikum akbarakum, dan yang mengimami kalian itu adalah orang yang paling tua di antara kalian. Tapi ini yang terakhir. Kalau semuanya sama semua, ada dua orang itu podo kabeh, dari mulai 1 2 3 4 5 sama, tanggal lahirnya sama, jamnya sama, bingung. Diundi pak, konsult ya, trade diundi, disuruh Wingsuit kaya mah main dolanan biar adil ya, disuit. Atau biasanya kan untuk gantian kan bisa. Maksudnya seperti itu. Nek wong itu lu ya home pimpa. Ya kalau enggak pantas ya diundilah, linting namanya, dikocok keluar namanya kan lebih etis. Kalau kan wong cah cilik wae kan seperti itu. Enggak masalah aja nih. Kalau seandainya sama semua, tapi kok ada satu kelebihan, ya, yaitu sahibul bait ahaku bil imamah. Orang penduduk asli situ lebih utama untuk menjadi imam. Kalau pendatang-pendatang, ya, apalagi tamu itu enggak berhak untuk merebut. Wah, saya ustaz lu, wah sudah haji, saya imam ya. Padahal lagi kondangan di situ. Ya jangan meluangso ya, gak bisa gitu. Dan kalau seandainya ada itu sebagai pemimpin, tapi apa namanya, dia itu punya semuanya, pemimpin lagi, itu lebih dahulu. Pak Lurah datang ke situ, apalanya bagus, akhlaknya bagus, mengerti sunnah, dahulukan ya. Barakallahu fiikum. Poin yang berikutnya, perkara-perkara yang haram dilakukan di dalam pengimaman ini, yang haram dilakukan di dalam masalah pengimaman. Yang pertama, imamatul ma'ah birajul. Tidak boleh seorang wanita mengimami laki-laki. Tidak boleh. Ya. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yafluha qaumun. Tidak akan sukses sebuah kaum walau wamra'ahum mar'ah. Walau amrahum imra'atun. Tidak akan sukses seorang yang dipimpin seorang wanita. Tidak akan sukses. Pak RT, enggak ada Pak RT sini, adanya Bu RT. Pak RT-nya enggak mau jadi RT, istrinya yang ya enggak akan sukses. Enggak akan sukses, enggak berkah. Enggak akan berkah. Kalau RT enggak jadi ruputan, bupati perempuan sekarang banyak ya. Bupati saya aja ada perempuan Kendal sana. Perempuan juga. Insyaallah. Laya fluha, tidak akan sukses, enggak berkah. Yang kedua, imamatul muhtis. Alul bid'ah. Menjadi imam, waman alaihi najasah. Apa salah-salah. Bukan alul bid'ah, bukan muhtis. Orang yang berhadas. Muhtis itu orang yang berhadas. Sarangi. Orang yang berhadas ngimami, enggak, yang dia itu dalam keadaan tidak suci atau pakaiannya najis. Wa huwa ya'lamu bidzalik, dalam keadaan dia tahu dosa dia. Tapi yang tengah-tengah mau dibatalke engko malah bubar jamaah. Pikirannya ada seperti itu loh. Saya pernah masalahnya salat subuh kampung istri di mertua itu. Dibawa salat jamaah diulangi lagi salatnya ya, tadi saya batal. Waduh pak batin lambok ya sampean lungo tak aku sing maju batin kan. Aku nggak tahu cara jadi imam itu bagaimana kan, pikirannya wah ini saya kalau itu batal, yakin batal kalau saya wudhu lah nanti ngimami siapa kan, nggak tahu. Akhirnya setelah selesaikan saya tak wudhu dulu deh, tadi nggak jadi, ulangi lagi semua. Ini terjadi seperti ini. Nah, butuh belajar. Jadi enggak boleh seorang yang najis. Fa illam ya'lam bidzalikal ma'mum hatta intazat salatuhum sahihah. Tapi kalau seandainya imamnya itu sebenarnya makmum sudah sah salatnya, selesai. Tapi karena imamnya ngomong seperti itu, akhirnya kurang mantap kan. Kalau diam-diam aja malah kan. Kalau saya nggak tahu malam Jumat misalnya kan, imamnya lagi adus lupa mandi, habis salam aku mau bengi kata ayo ngono ya lupa mandi udah selesai, nggak usah ngasih tahu makmum, sholat mandi sendiri, sholat makmum udah sholatnya udah sah. Barakallahu kan nggak tahu, lupa. Itu seperti disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya apa? Masya Allah, Sarhul Mumti, bisa dilihat di sana. Yang ketiga, imamatul ummi, orang yang buta huruf itu kok jadi imam, enggak bisa. Fala yaqra'uha hifdzan wala tilawatan, enggak bisa membaca dengan lancar. Membacanya salah-salah, itu yang enggak boleh jadi imam, suruh mundur ya. Pernah kita di Ambon dulu itu, orang Ambon situ karena kita mendatang kita suruh imam, wah enggak bisa saya. Dan kita tahu itu ya, kita tahu itu. Akhirnya dia Allahu Akbar. Dia bingung kan, kok diem aja. Langsung dia bilang, udah dibilang saya gak bisa. Lalu batal semua itu. Itu batal semua sudah. Dipaksa-paksa, kira kan dia kan tawa itu kan, gak bisa, jangan. Udah gini orang awam, bingung dia. Saya gak bisa imam. Sudah, ulangi lagi. Makanya kalau anu jangan ditunjuk. Kira-kira bacaannya salah, parah, jangan tunjuk. Dinasihati, Pak, jangan enggak usah jadi imam nggih, yang lainnya. Imamatul mufasik mubtadi' la tasihhu shalatu khalfahu idza kana fasquhu dhahiran. Kalau kesesatannya itu nampak, kesyirikannya itu jelas, dia itu sering ke dukun atau bahkan jadi dukun, ustaz jangan sholat di belakangnya, cari masjid lain. Kalau kita berhak untuk mengganti, ganti. Amum tadi kita punya ganti, ganti. Apa mangkana mukminan ka mangkana fasikon la yastaun. Apakah sama orang yang mukmin dengan orang yang fasik? Tidak sama. Ya. Peminum khamar jadi imam. Ya. Apa terus kemudian pezina jadi imam? Ya, jangan dipilih. Al ajizu anir ruku' wa sujud wal qiyamul uku'ud, orang yang enggak mampu sujud, enggak mampu rukuk dengan sempurna, duduk sempurna, jangan. Walaupun dulu bekas imam, bacaannya bagus, kok pernah stroke, salatnya di atas kursi, jangan tunjuk jadi imam lagi. Tapi mungkin orang seperti itu sudah tahu dirilah, maksud mau suara salat bukti klik ya enggak mungkin. Ini perkara yang haram untuk dilakukan. Poin berikutnya, perkara yang makruh. Berarti yang haram. Enggak boleh perempuan ngimami laki-laki. Kalau anak kecil dia sudah tamyiz, bacaannya bisa bagus, itu suruh jadi imam enggak apa-apa. Tapi kalau masih balita ya jangan jadi imam. Allahu Akbar, beri salat subuh 3 rakaat gimana sih? Yang sudah tahu jadi imam, ibu umiknya, iya. Di Wonosobo, di Banjarnegara itu ada di belakang Masjid Agung, Masjid Aisyah itu perempuan semua jamaahnya. Saya pernah main ke rumah teman, pas mau sholat, itu jamaah perempuan semua. Ya, saya enggak jadi sholat situ ya. Di, ya enggak ada adzan, enggak ada qomat. Pokoknya ibu-ibu waktu adzan datang ke situ sholat. Imamnya enggak boleh maju ya, di tengah-tengah. Jadi soft lurus gini. Imamnya di tengah, enggak seperti laki-laki kan menjorok gitu, enggak. Ada kamu tahu? Aman, harus aman dari fitnah. Jangan bacaannya yang dijaharkan enggak ada aminnya. Ya. Amin, ibu itu amin bareng-bareng. Laki-laki enggak apa. Tapi ini jarang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ummahat sholat di rumah, sebaik-baik sholat di rumah. Kalau mau bikin masjid ya di belakang para sahabat. Mereka setelah salam langsung bikinnya di rumah. Jadi Rasulullah tatkala balik setelah sholat itu udah nggak ada perempuan. Seperti itu. Ya, tatkala mereka membaca amin kan bareng sama kaum muslimin, jadi kan tidak ada fitnah. Tatkala membenarkan juga pakai tepuk tangan, apa namanya? Benarkan imamnya juga enggak pakai subhanallah. Nah, kalau ibu-ibu pakai subhanallah, imamnya tambah grogi nanti malah. Ini yang perkara yang berikutnya, perkara yang makruh. Yang pertama lahan. Lahan itu banyak salahnya, baca Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai ain ya. Banyak salahnya, sering lupa rakaatnya. Jadi salat itu sujud sahwi terus ya. Jangan. Itu mundurkan diri aja. Ya. Karena Rasulullah ya ummul qaum aqra'uhum. Jadi setiap salat itu mesti dibenarkan terus bacaannya. Mandek, mesti dibenarkan, mandek lagi sudah makruh seperti itu. Dan yang lain. Yang kedua, man amma qauman wa hum lahu karihun. Au yakrahuhu aktsarahum. Yang maksa diri untuk jadi imam itu makruh. Wong sebenarnya enggak direstui sama makmum, dia maksa atau dia dipaksa. Imamnya itu enggak karep dipaksa atau sebenarnya enggak ditunjuk kalau apa tapi dia itu. Salatun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tiga golongan la tartafi'u salatahum fawqa ru'usihim shibran, tidaklah diangkat salat-salat mereka itu fawqa ru'usihim shibran rajulun amma qaumin. Ini maksudnya apa? Saya kita lompati. Apa termasuknya? Rajulun amma qaumun, seorang yang mengimami kaumnya, wahum lahu karihun, dalam keadaan makmumnya itu enggak suka. Makmumnya enggak suka. Kebanyakan mayoritasnya ya. Gimana? Dadan. Maksud dadan. Benar dadan. Enggak apa-apa, sebentar lagi. Man yakhfa ba'dul huruf, barang siapa yang suka tidak fasih juga ya, hurufnya sering ketukar-tukar, kalimatnya tertukar-tukar. Yang berikutnya letak imam. Sunnahnya imam itu maju daripada makmumnya dan makmum itu berdiri di belakang imam. Fa aktsara li annahu kana idza qama ila shalah taqaddama qa'a ashabi khalfah. Suma ya umur Rasulullah wa innakumu fa yusalli bina. Jadi posisinya imam di depan. Namun kalau seandainya posisinya dua orang, maka fayatakifur rajul wahid an yaminil imam muhadiyan, lurus, jangan mundur dikit. Biasanya kan orang kan pengen ikut sholat tapi di belakangnya sedikit ya. Ini enggak, temelkan lurus, ini sejajar hadiyan. Wayasihu wuquful imam wastul makmumin, dan boleh-boleh saja kalau tempatnya sempit itu imam tuh lurus dengan makmum tengah-tengah, kan enggak ada tempat untuk imam ya, boleh. Di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Terus kalau saya pernah Rasulullah pernah memutar Ibnu Abbas tatkala salat dia sebelah kiri ya. Diputar ya. Putar gini. Dunia sebelah sini. Dia mau jadi makmum, diputar kepalanya gini. Taruh di tengah, tengah kanan. Kemudian apa yang dilakukan makmum tatkala imam kepada imamnya, yaitu dengan mendengarkan bacaannya. Wa idza qara'a fansitu, kalau seandainya imam baca Al-Qur'an, diamlah. Man kana lahu imam faqiratuhu lahu qira'ah, karena bacanya imam itu sebagai untuk makmumnya. Jadi dengan hadis ini Al-Fatihah kita enggak baca tatkala kita jadi makmum, sah saja salat kita. Ya. Tatkala jahar ya, imam kita dengarkan, habis itu enggak baca Al-Fatihah, sah. Karena bacaan imam itu bacaannya makmum. Tapi kalau makmumnya sir, ya kita baca Al-Fatihah. Jangan terus diam aja, enggak sah salat. Kemudian satu poin lagi ringkas. Musabaqatul imam, mendahului imam, ini enggak boleh. La yajuzu lil ma'mum musabaqatu imam. Kenapa? Imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir maka takbirlah. Kalau rukuk rukuklah. Sami'allahu liman hamidah, kita mengan robbana wa lakal hamd. Ancamannya itu kepalanya akan diganti keledai atau tubuhnya seluruhnya kalau kita sering mendahului imam. Ama yakhsyalladzi yarfa'u, kata Rasulullah SAW dan hadis Abu Hurairah. Ama yakhsya, apakah kalian tidak takut? Alladzi yarfa'u ra'sahu, tatkala kalian mendahului imam, mendahului kepala imam tatkala bangkit ya. Sebelum imam itu mengangkat kepalanya, kalau imam Allahu Akbar belum mengangkat kepala, kalian sudah angkat dulu. Lafadznya gini, apakah kalian tidak khawatir apabila kalian mengangkat kepala kalian sebelum imam mengangkat, untuk Allah jadikan nanti kepalanya dengan kepala imam atau tubuhnya tubuh imam. Satu poin lagi, biar nanti selesai satu bab ini, besok kita lanjutkan sholatnya orang yang punya udzur, bukan udzur jamaah, udzur sholat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pengimaman yang lainnya. Al-hirs ala shofil awal, kita harus bersemangat untuk mendapatkan shof pertama. Kalau kita tinggal di banyak kalangan orang soleh, itu mau cari shof pertama susah. Di pondok misalnya, masjid ukuran 20x20 itu masjid penuh. Kita itu bisa takbiratul ihram itu sudah shof ke-6 ya, di pondok-pondok ya. Tapi kalau kita mau telat 4 rakaat masih shof pertama. Berarti saking sithike wong salat ning ya. Itu apa? Kalau orang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan shof pertama, itu taqaddamu fa'atimmu bihi. Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i wa shofil awal, kata Rasulullah. Kalau seandainya orang itu tahu apa yang dapat diraih dari pahala dia itu mendatangi panggilan dan bisa mendapatkan shof pertama, summa la yajidu illa ayastahamu alaihi istiham. Kalau seandainya tahu, maka dia akan berlomba-lomba. Kalau seandainya kok cepet-cepetan itu sampai rebutan, enggak ada yang ngalah, suruh diundi. Misalnya wut bareng, aku sik. Sut, siapa dulu? Disuruh diundi. Maka undilah. Kenapa? Biar adil. Kenapa enggak boleh dah yang tua dulu? Enggak bisa. Ini mau dapat paling besar. Jadi kalau anak-anak di shof belakang itu sunahnya. Kemudian yang berkaitan dengan imamah adalah merapikan shof ya. Yastahibbul imam ayya'muru bitasmiyatis shufuf biyasadil farj. Ya, kita harus merapatkan shof. Kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Suhu suhu fakum pakin atas pi atas suhu minta mami sholat. Rapatkan shof-shof kalian karena merapatkan sholat itu termasuk kesempurnaan sholat. Ya. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan sholat. Sholat kita sholat sendiri di belakang imam sedang rawatib nggak boleh juga, ya. Nggak boleh. Allah taala sholat. Subhanallah. Nabi yang tiga. Syahadat la ilaha illallah. Ada yang mau tanya kan? Ada kan? Ya. Pas sholat tadi itu intinya tidak dapat. Ya wajib ya sebenarnya, karena perintah dari Rasulullah SAW. Kalau enggak rapat, kita berusaha rapat. Kalau enggak rapat sekali dua kali ya sudah biarkan. Jangan papat terus malah enggak bagus nanti. Terus bagaimana kita kan sholat nih? Imamnya kayak cepat banget. Kayak azan makan. Ya. Makanan. Ya kita bisa tumanina enggak? Kita bisa tumanina enggak? Susah. Enggak. Kalau ini masih tumanina. Allahu Akbar. Subhanallah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Ini masih tumanina. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah ini enggak tumanina. Enggak ada gerakan diemnya. Punya masjid lain enggak, Pak? Nah, cari yang lain. Kalau punya kekuasaan untuk ganti imamnya, ganti aja. Ayo. Yang lain? Kalau enggak ada, cukup mungkin. Tadi kan si imam harus diikuti ya. Oke. Misalnya kita langsung subuh, imam duduk, kita duduk. Cara duduknya kita ikutin imam atau ikutin yang kita tahu, misalnya kelas subuh. Kita kan duduknya kan terus misalnya. Terus. Kalau misalnya imamnya tidak tahu, kalau kita. Iya, berdalilkan para ulama antaranya saya. Saya mobil, saya bingkai, Allah kita lihat itu karena imam tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, yang benar adalah pendapat tawaruk, maka ya kita kayak ikuti karena salah. Tidak ikut. Tapi tatkala kita masbuk, imam kan tawaruk ya. Ya kita tawaruk karena kita mengikuti. Kan kebanyakan kan kalau orang masbuk kan pada saat itu sebenarnya duduknya duduk tahiyat pertama. Iftirash. Itu jangan, karena imamnya kan tawaruk, kita ikut tawaruk. Ikutin tawaruk. Ada beberapa itu untuk membedakan antara kita masbuk dan tidak. Ah yang iso dibedakake kan ngadeg dhewe ra wedo dhewe ra kok. Ya seperti itu. Kan nanti kan berdiri kan dia beda. Hukumannya kan untuk dia sendiri kan, tidak untuk orang lain. Ya. Ju'ilal imam liyutama bi. Imam itu diikuti. Ya. Masalah kunut berbeda para ulama pendapat. Syekh Utsaimin rahimahullah mengikuti apa namanya kunut. Tapi kalau saya Albani rahimahullah, bid'atun, bid'ah, enggak ada asalnya. Ya, jadi ya jangan diikuti. Monggo, silakan masing-masing punya dalil, yang mau ikut ya ikut, kalau enggak ya diam aja, enggak apa-apa. Oke, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.